Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah. Uzi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad faza lamuttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فلا أساتذة علم علماء حضر سليان الخصوص keluarga besar UPI Pak Ahmad Nawas dan seluruhnya, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh amal kebaikan yang telah ditenun terkhusus juga dengan hadir di masjid ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang dapat meringankan langkah ke surga insyaAllah. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini 5 Zulhijjah 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan telah menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnahnya. Sekali lagi kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Salat saking pentingnya itu ditunaikan, ia menjadi sekian di antara rangkaian ibadah yang tidak hanya ditunaikan, disyariatkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga disyariatkan pada nabi-nabi dan umat sebelum beliau. Nabi Zakaria terekam dalam Al-Quran juga menunaikan salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Bahkan ketika beliau memohon untuk dianugerahi keturunan, itu pun beliau mohonkan dalam salatnya sampai dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Malaikat menyeru Nabi Zakaria, mengabarkan pada beliau ada kabar baik dari Allah. Anda akan punya keturunan, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Kapan itu terjadi? وهو قائم يصلي في المحراب. Beliau dipanggil, diberikan kabar gembira dalam keadaan sedang salat di mihrabnya. Nabi Zakaria salat. Nabi Isa bahkan salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Salat. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah telah memerintahkan padaku supaya aku salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan bahkan pada keluarganya untuk salat. Quran surah 19 ayat ke-55. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. Dan sungguh Ismail AS bukan hanya beliau salat, tapi keluarganya diperintahkan untuk salat. Nabi Musa AS salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Musa, saya ini Allah yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat supaya bisa mengingat aku. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, Nabi Ismail salat, Nabi Musa salat, Nabi Muhammad salat. Nabi rasul dekat dengan Allah, surga sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab untuk mereka. Mereka semua salat. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul. Sampai subuh ini belum ada jaminan surga. Tingkatnya belum tentu paling tinggi. Hisabnya masih menegangkan. Dan Anda memilih tidak sholat. Ada sesuatu yang harus terperbaiki dalam kehidupan kita. Karena itulah Hadirin sekalian, ada sesuatu juga yang menarik ketika konsepsi sholat itu dibangun dalam Al-Quran. Ternyata Masya Allah, perintah sholat kepada para nabi dan rasul yang kemudian diteruskan pada umatnya, itu umumnya seringkali diawali dengan pengenalan Allah terlebih dahulu sebelum ibadah sholat itu ditunaikan. Perhatikan kembali ketika Allah firmankan kepada Musa alaihi salam, sebelum Musa diperintahkan untuk sholat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam sholat itu siapa yang disembah. Supaya dikenal siapa yang disembah. Supaya dirasakan kenikmatan saat menyembahnya. Supaya dihadirkan kekhusyuan saat menyembahnya. Maka Allah firmankan, innani anallah. Allah perkenalkan dirinya. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Perhatikan, kalimat perintah minta menyembah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Dikenalkan aspek ketuhanannya. Dikenalkan rasionalitas kenapa mesti menyembahnya. Diberikan sifat-sifatnya supaya diperkenalkan agar khusyuk dalam menyembahnya. Baru kemudian muncul kalimat wa aqimis salah. Tunaikan salat. Cukup menarik. Dan semua demikian. Bahkan fase sholat di masa Nabi SAW, ini yang paling menarik. Sebelum diperintahkan sholat, setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, dalam usia Nabi 52 tahun, setelah 12 tahun berdakwah di kota Mekah, ternyata perintah sholat tidak langsung diberikan saat Nabi diangkat jadi Rasul, tapi justru diberikan perintah untuk mengenalkan Allah terlebih dahulu pada masyarakat hampir selama 12 tahun. Baru kemudian muncul perintah untuk menunaikan sholat. Hadirin, inilah yang kita jadikan bahasan pada subuh ini. Mengapa kemudian Allah perkenalkan terlebih dahulu tentang konsepsi ketuhanan, konsepsi penyembahan, sebelum turun perintah untuk menyembahnya. Saya ingin tunjukkan sedikit saja perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu. Memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan. Khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang. Dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Ada orang ketika dalam sholatnya terkena duri. Sebelum sholat durinya akan dicabut. Masya Allah dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika menikmati sholatnya, kawannya mengatakan, saya tahu kapan waktunya duri itu akan dicabut. Ketika dia mulai bertakbir, kemudian durinya dicabut, Allahu Akbar, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah warna wajahnya. Tetap dalam keadaan sholatnya. Bahkan ada orang yang ketika mulai bertakbir, kisah ini nyata seluruhnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Saya qulu Allahu Akbar. Maka dia bertakbir Allahu Akbar. Saat kalimat Allah diucapkan, itu bisa bergetar tangannya. Dan kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa hisab, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, bahkan beliau menjadi mertua Nabi, bahkan beliau di antara orang yang sangat dimuliakan Nabi sampai menemani Nabi, dipilih oleh Nabi untuk menghijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar. Ada orang dulu dalam keadaan salat sangat menikmatinya. Sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di halaman 38 paragraf yang pertama baris 1 sampai 2 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, beliau menyebutkan banyak sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Az-Zahri. Bahkan di antara kehebatan mereka tidak sekedar meraih dunianya begitu sukses, tapi kenikmatan terbesarnya ketika mampu tahajud bahkan sampai khatam Quran, saking nikmatnya dalam salatnya. Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai barusan sholat terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat sholat, ketika sedang menunaikan sholat, kita dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666.

Nabi Muhammad SAW sehingga Islam bisa ditinggalkan seketika. Kalau Anda umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari arah Zamzam menuju Al-Masjid Al-Haram, sebelah kiri dari Zamzam itu ada bukit yang di atasnya ada istana raja. Itu Jabal Qubais namanya. Bergeser sekitar 50 sampai 100 meter ke sebelah kanannya ke arah Bukit Marwah, selurus dengan sofa lurus itu ada Anda temukan Al-Maktabah Qadimah Museum dengan bangunan warna krem seperti masjid kita ini. Disitulah diduga dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bergeser sedikit ke Marwah, ada bukit yang cukup agak panjang. Di situ diduga Nabi SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Tepat di bawah Jabal Qubais, Anda akan temukan lampu tiang pertama yang cukup panjang, tinggi. Yang kedua agak lebih rendah, disitulah tempat tinggalnya Abu Jahal. Abu Jahal punya gambaran, saya akan permalukan Muhammad SAW. Dia infokan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, bukankah kamu menerima wahyu? Ya, tadi malam. Bukankah wahyu itu mengatakan engkau telah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan naik ke langit selama semalam? Ya. Maksudnya Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama itu. Umumkan sekarang. Itu kan hal yang hebat. Yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang kita sampai saat ini. Itu akan menegaskan kerasulan. Dijebak Nabi SAW. Jadi bukan Batman saja yang pandai menjebak. Abu Jahal lebih jagoan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian mengikuti saran itu. Naik. Dikira akan disupport. Begitu naik ke atas Jabal Qubais dan mengumumkan itu, maka mulailah kalimat Abu Jahal meluncur di lisan yang sangat keras itu. Inilah sang penipu yang sangat ulung. Anda bayangkan. Tertawakanlah Abu Jahal. Ini penipu yang sangat ulung. Mari kita bayangkan. Kita saja untuk menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina itu butuh waktu berapa lama? Pakai unta berapa lama? Jalan kaki apa lagi? Orang ini mengatakan, ke Masjidil Aqsa naik ke langit lagi cuma semalam. Apakah di antara kalian ada yang percaya? Maka berguncanglah bahkan orang-orang yang sebelumnya telah beriman kepada Nabi. Ada yang kemudian balik lagi. Ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Disitulah melihat tersenyum kecut Abu Jahal tinggal satu orang lagi. Kalau saya bisa yakinkan dia, maka selesai Islam di tanah suci. Pergilah kemudian kepada Abu Bakar itu. Abu Quhafa. Sekarang rumahnya di sekitaran Hotel Hilton. Di kalau dari Zamzam, sebelah sini ada Hilton, sekitaran itu. Depannya Parlemen Quraisy. Dia berangkat, dia kejar ke kebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu berangkat kemudian disampaikan, ada sesuatu yang menarik itu harus lihat. Abu Bakar berkata, apa itu, ikut saja. Begitu kemudian diikut, ditarik tangannya sampai ke Jabal Qubais, diminta oleh Abu Jahal untuk mendengar kalimat Nabi Muhammad SAW. Katakan apa yang tadi kamu sampaikan. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal tersenyum kecut, menduga ini akan semua berakhir. Tapi apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Perhatikan kalimatnya. Lau kana Muhammadun SAW. Sekalipun Muhammad SAW, hala, dia mengatakan, di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kita sekarang juga, dan itu tidak terjadi, saya akan tetap yakin dengan dia. Saya akan tetap yakin dengan dia. Saudara, meyakini sesuatu yang umumnya diragukan oleh banyak orang, kalau standar disebut shadiq. Tapi kalau semakin memuncak dan yakin apapun yang disampaikan, maka berubah namanya jadi sifat mubalaghah, superlatif. Dari shadiq jadi siddiq. Sejak saat itulah diletakkan kalimat siddiq melekat dalam dirinya. Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang penting ada garis bawahi, ada ikatan yang kuat antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sampai mengatakan, kalaupun benar tidak terjadi, saya tetap akan yakin dengan itu. Nah, Anda yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat. Apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, sekalipun kita belum mengetahui hikmahnya, belum paham ujungnya, belum dapat imrahnya, maka orang yang punya ikatan kuat dengan Allah tidak akan meluncur di lisannya kalimat keraguan. Dia akan katakan, saya yakin sekalipun itu belum terjadi. Keyakinan pada sesuatu yang tampak itu disebut dengan ilmu. Abu Bakar yakin pada Nabi Muhammad SAW karena melihatnya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak, itu disebut dengan iman. Iman. Ikatannya disebut dengan akidah, keyakinannya disebut dengan iman. Karena itulah kalimat iman di Quran pertama kali disebutkan. Dirangkaikan dengan kalimat yang belum tampak dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Diawali dengan kalimat tanpa ragu terhadap isi Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil

Dari sekian sifat dikeluarkan sifat utama. Ada yang 20. Yang lainnya lagi beda masa mengeluarkan lagi konsepnya. Tapi semuanya berukur dan berasal pada konsep yang sama. Kita ambil contoh Quran 11:19 Maryam ayat 65. Ini konsep utamanya. Quran surah 19 Maryam ayat 65. Saya turunkan ya. Saya hapus dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah, spesial hari ini ya. Kedatangan pertama, selalu hukumnya begitu. Saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Antum tinggal simak aja. Bismillah. Saya turunkan dulu ya, konsepnya satu dalam Al-Quran dulu. Pertama, Quran surah ke-19, ayat ke-65. Kemudian kalau ini kita turunkan konsepnya, kita perkenalkan. Pertama, Quran surah 112, satu surah. Kedua, kita turunkan sifat secara nalar logisnya. Di Quran itu indah, memberikan dalil, terus memberikan analisa secara rasional. Supaya nanti kalau dipersoalkan, kita bisa jawab. Quran, kita ambil surah ke-21, ayat 22. Kemudian perintahnya dibangun di Quran, surah ke-20, ayat ke-14. Di masa Nabi Muhammad, kemudian diturunkan perintah yang sama. Kita ambil nabinya dulu, Quran, surah ke-2, ayat 151. Perintahnya muncul di Quran surah 17 ayat ke-78. Penegasannya di Quran sebelumnya surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga misalnya di Quran surah ke-2 ayat 238. Ini juga pernah dikerjakan di nabi-nabi dulu. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14 yang tadi. Dan Quran surah ke-19 ayat 31. Seperti Quran surah ke-19 ayat ke-55. Ini bangunannya. Sifat yang keduanya, kalau sudah paham yang ini, kita turunkan pada yang kedua. Kita ambil. Pertama Quran. Surah ke-17 ayat 110. Ini bisa kita turunkan lagi dengan sifat-sifatnya. Misal kita ambil yang cepat Quran. Surah pertama, misal saja. Dari ayat 1 sampai ayat ke-4-nya, sebagai contoh saja. Kalau mau lebih dalam, Quran surah ke-59 sampai ayat 24-nya. Kita turunkan. Kemudian, sifat selanjutnya, yang ketiganya. Kita ambil yang disebut dengan sifat rububiyahnya, sejak Quran surah ke-7. Kita ambil ayat 172, aplikasinya di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan 2 tahun, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian sampai menjelang Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13 sampai berkumpul dewasa lagi. Sampai kemudian saya langsung ke dia mencari nafkah pun akan diperhatikan oleh Allah. Quran surah ke-2 ini yang standar ayat 168. Orang beriman beda ayatnya. Quran surah ke-2 ayat 172. Semakin meningkat iman dan takwanya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ini contoh kecil saja. Kalau sudah semakin kuat hubungannya, maka akan diberikan 5 keutamaan. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Tafsirnya dari Quran surah ke-2 ayat 2-3. Kemudian yang kedua Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga Quran surah ke-3 ayat 38-39. Kemudian kita ambil yang selanjutnya. Bisa kita dapatkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-2. Yang paling utama Quran surah ke-29 ayat 45. Ini makanya utama. Ini kurang lebih konsepsi kita. Sudah. Sudah. Saya ingin pastikan saya punya berapa menit lagi gitu ya. Kita sampai jam berapa? Oh baik. Silahkan sampai jam 11. Saya jam 7 pulang, 4 pulang. Jam 7 ada pernikahan di sini ya. Bismillah, kita mulai. Jadi ini inti bahasan kita seperti Anda buat temanya. Ya, mengenal akidah, uluhiyah, rububiyah, al-asma, wa sifat. Ini inti bahasannya. Yang tadi baru mukaddimah. Baik, bismillah. Satu. Untuk membangun hubungan kuat dengan Allah, sehingga bisa dinikmati dalam ibadah dan terikat dipraktikkan dalam muamalah, maka ada tiga konsepsi utuh yang dibangun dalam Al-Quran, diperkenalkan oleh para ulama walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Intinya ke sini. Quran surah 19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fatu fa'budhu wasbil ibadati. Dua. Wasati. Dan yang ketiga, indah sekali, memperkenalkan sifat sabiyyah. Satu, dua, tiga. Konsepsi Rabbus samawati wal ardi ini mewakili rububiyah. Nanti kita terangkan. Kemudian fa'budhu mewakili uluhiyah. Sami'a mewakili asma wa sifat. Tiga hal saja. Nanti istilahnya dari para ulama bisa beda-beda. Yang penting tiga konsepsi ini mesti kita pahami. Kalau Anda ingin punya hubungan yang kuat dengan Allah, dimanapun berada tersambung dengan Allah, dan nanti hasilnya kita akan lihat di ujung, orang yang tersambung dengan Allah akan diberikan lima keistimewaan dalam hidupnya di dunia. Dibandingkan dengan orang yang sambungannya belum kuat atau tidak punya hubungan dengan Allah. Kita akan lihat di ujung nanti. Kalau nanti Anda tidak punya lima hal ini, berarti Anda harus berusaha meningkatkan yang tiga hal ini. Satu, saya turunkan sebagai adab yang pertengahan dulu. Lihat sini. Kita ambil yang uluhiyah dulu, aspek ketuhanan. Perhatikan, Al-Quran menyampaikan, kalau Anda ingin punya kekuatan dalam beragama, khususnya dalam ibadah, maka Anda harus punya pemahaman yang kuat dari aspek ketuhanan dulu. Awas hati-hati ya. Ini nanti yang sangat menentukan antara keyakinan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan orang-orang lain yang meyakini bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika nanti Anda dipersoalkan kenapa Anda memilih Allah, Anda bisa jawab. Awas hati-hati ya. Awas hati-hati. Sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang dihadirkan kepada kita yang dalam saat bersamaan diuji kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang goyah karena setelah dia berislam, dia tidak kenal siapa Allah. Awas hati-hati. Konsep teologisnya, khususnya aspek ketuhanannya, tidak dibangun dengan kuat. Padahal pertama kali ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan Allah, itu langsung kalimat yang bersanding dengan ilmu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Quran surah ke-47 ayat 19. Saya ingin tanya dulu, kalau orang masuk Islam, apa yang pertama kali dilakukan? Bersyahadat. Apa bunyinya? Baik. Tahu dari mana? Baik, hadis Muslim hadis yang ke-8. Ketika ditanya tentang Islam, bal Islam, jawaban pertamanya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Perhatikan baik-baik ya. Ketika kita mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat Allah meluncur di lisan kita. Bagi kita yang Muslim, itu sudah bersyahadat dalam perut ibundanya dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah. Setiap manusia sebetulnya bersyahadat dalam perut ibundanya. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum shahada ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahidna. Mereka berkata, kami bersyahadat. Cuman sayang nanti ada lingkungan yang merubah seseorang sehingga keluar dari nilai syahadatnya. Ya kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu, abawah itu tidak harus orang tua. Karena ada orang lahir, orang tua sudah enggak ada. Bisa lingkungan, bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa sekolahnya, bisa kampusnya. Di sini mungkin belum pernah terjadi. Tapi kami pernah mengalami satu masalah. Ada anak SD-nya Islam, bahkan dari TK. Kemudian SD, SMP, SMA Islam. Orang tuanya merasa kuat dia, sudah kuat keislamannya. Kemudian pergilah ke kampus tertentu, keluar wilayahnya, 2 pekan tidak pulang. Begitu pulang, minta izin pindah agama. Bagi kita yang tidak tergoyahkan, maka dijaga keislamannya, kita ulang-ulang syahadat, khususnya dalam sholat. Bagi yang kemudian berubah, ingin masuk Islam lagi, kembali kepada fitrahnya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Sekarang perhatikan, ketika kalimat Allah diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi agar kalimat Allah itu tidak sekedar mengalir di lisan. Perhatikan. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Fa'lam. Awas sebelum dihapus tuh. Ini imannya kuat. Sebelum saya minta hapus, sudah dihapus. Tahan Pak. Jangan dulu dihapus Pak. Tahan. Gak apa-apa. Jazakallah.

Karena melahirkan, dilahirkan itu sifat manusia. Sifat manusia. Nah, sifat Tuhan beda dengan manusia. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan manusia, lantas apa kemudian derajatnya menjadi Tuhan? Perbedaannya di mana? Baik, sifat Tuhan selanjutnya. Lihat, kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan, berarti ada yang melahirkan. Jelas ya? Baik, kalau ada yang melahirkan, berarti ada pasangan kan? Ada pasangan. Baik, Quran surah 51 ayat ke-49. Saya turunkan dalil lainnya. Umin kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan. Supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan khalik. Allah tidak berpasangan, makhluk berpasangan. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu ada pasangannya. Adam, Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Ingat ya, ingat, mohon maaf ya. Pasangan orang tua kita pertama kali, zakar wa unta, laki-laki perempuan. Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adam. Atau Siti dengan Hawa. Pasangan Adam dengan Hawa. Karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan di Quran, maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar. Laki-laki ketemu perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan. Hati-hati, itu keliru, konsep yang salah. Bahkan binatang ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Nanti sebentar lagi Idul Adha, insya Allah tanggal berapa? Bukan, 10 Zulhijjah. Belum pernah dengar saya ada Idul Adha tanggal 1 September. 10 Zulhijjah bertepatan dengan 1 September. Anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatan lil alamin. Kambing jantan dengan kambing betina. Sapi jantan, sapi betina. Karena kambing sapi tidak punya takwa, punyanya nafsu saja, syahwatnya datang, dia akan peduli. Samping masjid akan berkumandang, syahwat datang, jantan akan ngejar betina. Betina akan menunggu, dilirik yang jantan. Alhamdulillah. Maaf. Yang tidak punya akal saja, paham siapa pasangannya. Maka silakan cek bagi kita yang punya akal. Demi Allah sampai hari ini, saya tidak tahu Prof, kalau ada penelitian misalnya di Padang, sampai hari ini ada kambing homo. Atau sapi lesbi misalnya. Agak bingung dipahami, masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya? Kita yang punya akal lebih daripada itu. Tapi mohon maaf, kambing punya pasangan, ayam punya pasangan, tumbuhan punya pasangan, bahkan kurma, kurma itu setiap satu batangnya, itu sendiri, putik saja atau benang sari saja. Jadi kalau Anda nanam kurma ingin berbuah, Anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya, tempelkan di situ. Bantu perkembangbiakannya. Mesti nempel. Mesti nempel. Nggak bisa berdiri tunggal. Siapa yang tunggal? Cuman Allah. Lantas ada orang mengatakan, Ustaz, ini kan kita siap. Lahirnya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan. Ini gak punya pasangan. Bisa melahirkan tanpa bapak. Gak pernah disentuh laki-laki manapun. Lahir. Yesus lahir, kan gak ada bapaknya. Sampaikan, ada yang lebih hebat. Adam lahir, gak punya bapak dan ibu. Tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut Adam menjadi Tuhan. Tunjukkan pada saya, siapa yang mengatakan Adam sebagai Tuhan? Di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan Adam sebagai Tuhan. Lantas kenapa ketika ada seseorang, mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya, dia tidak pernah disentuh siapapun lahir, ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu. Famataluhu kamatali Adam. Maka penciptaan Isa itu seperti halnya Adam, mudah bagi Allah. Baik, tapi kan yang ini beda Ustaz, ini bisa menghidupkan yang mati, Adam tidak. Ingat dengan izin Allah, ada yang lebih hebat daripada itu, namanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah bangun. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Quran surah kedua ayat 260. Dicincang dulu. Cincang dulu. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Qala khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma du'hunna ya'tinaka sa'yan. Ketika Ibrahim bertanya kepada Rabbnya, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu enggak yakin. Kata Ibrahim, saya yakin betul ya Allah. Cuman untuk menenangkan hati saja. Masya Allah. Kata Allah, ambil 4 burung. Cincang dulu. Cincang. Nabi Isa menghidupkan, tidak dicincang dulu. Nabi Ibrahim cincang dulu. Sebarkan ke beberapa gunung. Sebarkan. Nabi Isa, tempatnya satu tempat. Nabi Ibrahim beda tempat. Subman uhunna ya'tina kasahya. Panggil. Panggilan yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memanggil. Bismillah. Dengan izin Allah. Biiznillah datang. Biiznillah hadir. Biiznillah bangun. Dengan izin Allah. Ibrahim kalimat yang sama. Subman uhunna biiznillah datang. Tiba-tiba ya'tina kasahya. Yang pecah itu nyambung lagi, terbang lagi. Mayat Nabi Isa gak bisa terbang. Mayat Nabi Ibrahim terbang. Kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini? Perhatikan. Quran menjawab dari segi nama. dengan dalil, dengan rasionalitas. Jadi ketika Anda dipersoalkan, kenapa ambil Allah sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Rasionalitas kita dibangun. Makanya orang-orang yang tidak bertuhan, sebetulnya dia setengah rasional. Coba orang ateis itu kan setengah syahadat. Dia mengatakan, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Baru sampai la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia cuma perlu lengkapi sekali lagi, illallah. Setengah muslim dia. Setengah muslim. Baik, itu dia sampaikan saja. Jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis, kita punya jawaban. Kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil, kita punya jawaban. Jadi jangan sampai Anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah, tapi Anda tidak kenal siapa Allah. Anda mesti punya keyakinan, kenapa saya sembah Allah. Dari segi namanya, spesial. Sifat ketuhanannya, spesial. Yang ketiga, sebagai penutup sementara waktu. Tuhan harus punya kemampuan hebat dibandingkan makhluk. Jadi dasar ketuhanan itu begini. Kalau sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Plus, apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk, pasti bukan Tuhan banget. Pasti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya. Kufu itu dalam bahasa Arab. Kufu. Itu asalnya sebetulnya bukan serikat. Tapi asalnya, lihat kalimatnya. Kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan. Saya jalan susah. Saya butuh tongkat. Maka tongkatnya disebut kufu namanya. Yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi. Anda bekerja, gak mungkin sendiri. Yang bangun mesin ini ada tukang cornya, ada macam-macam yang gak mungkin anda kerjakan sendiri. Ngecor sendiri, bikin bahan sendiri dan sebagainya. Mustahil. Maka itu kufu bagi anda. Syarikat. Kufu. Nah, sifat Tuhan mesti bebas dari itu. Manusia butuh sesamanya, Tuhan tidak. Jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia, mustahil melekat kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Misal, maaf ya. Maaf. Ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan. Hewan saja lebih lemah daripada manusia. Mengapa kemudian hewan jadi pertuhankan? Lihat standarnya, sifat Tuhan itu standarnya standar tertinggi. Mesti melebihi standar manusia. Sekarang ada yang di bawah manusia dipertuhankan. Menuhankan manusia sudah salah. Karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah ke lautan. Nih, coba buktikan kamu Tuhan. Baru dia berkata, al-ana hafasal haq. Sekarang baru nampak kebenarannya. Saya beriman pada Tuhan yang Musa dan Harun. Terlambat kata Allah. Nyawa saya dikerongkongan. Manusia mengaku Tuhan ditenggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk. Hey, coba tunjukkan kamu Tuhan. Coba tunjukkan. Maka diabadikan oleh Allah. Sampai dengan sekarang mayatnya abadi. Untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Manusia. Sekarang level di bawah manusia. Ingin jadi Tuhan. Ini agak aneh. Ada binatang dipertuhankan misalnya. Maaf. Ya manusianya dia sembelih binatangnya. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Karena itu setiap tahun dipertontonkan. Nih, kalau Anda ingin menuhankan hewan, coba lihat. Anda saja menyembelihnya. Bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan? Yang paling hebat, hewan masih bergerak. Ada kemudian benda mati jadi Tuhan. Lalat saja hingga tidak bisa menepuknya. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan. Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadis. Anda buka Sahih Muslim. Jilid yang pertama halaman 111. Hadis bab yang keempat nomor yang keenam. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir-akhir umatku. Para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih Ad-Dajjal, ada Dajjal. Itu beda. Kalau Masih Ad-Dajjal, itu makhluknya. Makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya. Di antaranya pintar. Pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelingar, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu, akan ada orang-orang yang mengaku pintar. Pintar luar biasa. Gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta. Dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis, tidak harus nunggu akhir zaman. Zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat, wailul mutaffifin, alladzina idza ikhtalu 'alan nas yastawfun. Celaka orang-orang curang, yang ketika berbisnis, dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang, mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf, Anda telat. Orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi, macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah, dan Anda terlambat bangun. Ini yuhaddithunakum mimma lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dusta di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong, kata Nabi. Ditegaskan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong, dia katakan Masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan, kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dikata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan, Pak. Sopan, kafir, yang terhalang. Ini, ada kertas, ini ada jam. Ini, ditutup. Tercover. Jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya. Tidak belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri. Makanya ketika dipanggil kafir, mereka gak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri. Memang, kami memang masih menutup diri. Kenapa? Dia gak marah. Hei orang-orang kafir. Apa? Kafir? Gak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab, paling pasti bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak bisa bahasa Arab, pasti juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana, disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat, disebut domba tersesat. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya. Yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya. Sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat, teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah, boleh. Ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah, ikutan kaget mereka. Paham ya? Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah. Belum yang lain. Ya. Ada rububiyah. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rezeki kita. Maaf ya, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya kemudahan siapa? Kalau Anda yakin Allah, kenapa Anda saat sulit rezeki tidak minta sama Allah? Kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? Kenapa saat punya salah tidak mendekat kepada Allah? Yang paling aneh, ada orang menyembah Allah, sholat pada Allah, minta rezeki. Tapi ketika minta sama Allah, gak datang-datang rezekinya. Apa yang salah? Karena mungkin dia belum tahu cara meminta rezeki yang benar. Maka cara mengajarkan Anda bagaimana melihat Allah dalam konteks melihat keagungannya, dalam konteks melihat pemberiannya, dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rezekinya, maka itu yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana cara memohon rezeki supaya dipercepat rezekinya? cara meminta kesembuhan supaya cepat. Orang dulu, silakan buka di setiap kitab tafsir. Yang paling standar Ibnu Katsir aja. Menafsirkan surah Al-Fatihah. Selalu disebutkan kisah, ada kepala suku di Arab. Kepala suku Arab dulu, tersengat kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi. Anda bisa bayangkan. Besar. Begitu disengat, sekarat. Cari obat sana sini gak sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Seseorang mengangkat biiznillah dengan izin Allah. Biiznillah. Datang, dia dibacakan Al-Fatihah. Sekali, gak pakai apa-apa. Cuman sekali. Al-Fatihah, cuman sekali. Sembuh. Ada orang sakit sekarang, baca Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali, gak sembuh-sembuh. Apa perbedaannya? Karena yang satu mengenal membacakan yang rububiyah, yang ini berbeda. Coba cek. Sakit sedahsyat apapun. Bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub. Sakitnya bukan di sini, hampir seluruhnya. Yang paling menarik, penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelumnya. Cuman Ayub yang merasakan itu. Tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaidah rububiyah dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit bahkan seperti Ayub. Rububiyah. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84 paling kiri selatan. Ada. Ujung ayatnya ditutup dengan zikra lil abidin wa ayyuba iznada rabbahu anni masanya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan saya buka, kata Allah, kisah Ayub ini supaya dipelajari oleh Anda. Ketika beliau menyeru kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada Engkau. Sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Fastajabna, kami kabulkan. Ujung ayat ini ditutup dengan wazikra lil abidin. Kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya penyakit yang sama dengan Ayub. Amalkan seperti Ayub, mengamalkan saya sembuhkan kalian. Cek. Selama ini kalau penyakit belum sembuh, bukan karena Anda kurang berobat. Mungkin karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke tanah suci belum sembuh, pulang ke tanah kusir belum sembuh juga. Ke Singapura belum sembuh, ke Singaparna belum sembuh juga. Ke Chicago belum sembuh, ke Chicago balik belum sembuh juga. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus. Bukan karena dokternya kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Kalau sampai Anda dibuat sakit-sakit-sakit sana sini enggak sembuh-sembuh, itu tandanya Anda harus melekat kepada Yang Maha Menyembuhkan. Kalau sudah dibuat susah-susah belum dekat juga dengan Allah, Anda perlu dibuat apa lagi selain mendekat? Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mintanya? Kan harus ada panggilannya. Maka turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asma wal husna. Disebutkan di Quran 117 ayat 110. Qulid Allah. Kalau sedang punya masalah, sebut Allah. Jangan mengeluh. Ingat, jangan mengeluh. Demi Allah, ini kaidah Quran ya. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan saya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, Anda jangan yakin. Jangan ragu. La raiba fi. Qulid Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sebut nama Allah. Jangan mengeluh. Baru sedikit macet. Udah bikin status. Macet ya. Ada kerjaan. Saya sebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ya Syri Allah, mudahkan. Karena, ingat ini. Ingat baik-baik. Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada Anda, kecuali Anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan titipkan ujian kecuali Anda mampu mengatasinya. Jadi kalau sekarang ini, Anda sedang punya masalah seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada orang lain. Karena hanya Anda yang mampu. Jangan Anda mengeluh, mengatakan, ya Allah, why me, Allah, why me. Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa. Maka sebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Qulil Rahman. Tersebut namanya Rahman. Yang indah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Setiap kamu punya masalah, saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi asmaul husna itu bukan nama hafalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam dan seterusnya. Tidak dilarang Anda menghafalkannya, bagus. Tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya. Karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan Anda. Anda punya kesulitan, sebut namanya Yal Fattah. Anda punya yang mengganggu misalnya, sebut namanya Yal Balik, Yal Jabbar. Anda butuh rezeki, sebut namanya Ya Allah, Ya Razzaq. Sebut, panggil namanya. Seketika diberikan karunia terbaik bagi Anda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami semua itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sesuai konsepsi penjelasan para ulama. Kita harus butuh materi yang baru, waktu yang baru untuk mendalami semua itu. Tapi hari ini hanya sebagai trigger saja, pengingat untuk kita semua, bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bisa dapat ini semua, Anda mendapati 5 keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya. Anda akan terbebas dari keburukan, Quran surah 29 ayat ke-45. Kemudian yang kedua, Anda akan hidupnya tenang, ya, Quran surah ke-13 ayat 28. Rizki Anda dimudahkan, hidup Anda akan mudah. Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kita cari Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan yang paling indah, Anda cepat dikabulkan doanya. Quran surah ke 3 ayat 38 sampai 39. Dan yang paling hebat lagi, di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya. Quran surah ke 23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Jika Anda bisa bangun itu dalam latihan sholat-sholat kita dalam keseharian. Jam 7 pas. Pas ya? Baik. Jelas? Paham? Baik, saya mau tanya sebentar untuk menguatkan keyakinan kita. Yakin dengan Allah? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Saya cek ya. Al-Maidah ayat 100-101. Saya tegaskan dulu. Yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ayat ini hanya untuk yang beriman saja. Yang tidak beriman, tidak berlaku ayat ini. Hei orang-orang telah menyatakan dia beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas makin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan ayat ini? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Oh. Ayo, mana pertanyaan? Sudah cukup ya? Cukup dulu ya? Saya dengar ada yang akad nikah ini hari ini, jam 7. Kita tidak ingin menunda momentum terbesar bagi kehidupan saudara kita yang akan menikah. Ya, telat satu menit kiamat terjadi kan repot itu kan? Allahu a'lam. Baik, kami ingin menyampaikan satu kenang-kenangan barangkali pada dewan pendiri atau yang mewakili dari UPI ini. Ada buku yang sempat kami tuliskan, salah satunya terkait Idul Adha yang mungkin nanti menjadi bacaan yang insyaallah bisa diamalkan untuk persiapan Idul Adha-nya. Baik, bismillah teman-teman akhyar, barangkali bisa dibawakan. Silakan, siapa yang bisa mewakili atau Pak Rektor atau siapa? Teman-teman sekalian, kami harus bergerak juga ke Semen Padang, ke Jabar Rahmat. Karena itu kami hanya punya waktu sampai jam 7. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan kami akan bawa. Kemudian kami jawab insya Allah dalam sesi khusus di Quran Sunnah Solution. Nanti tersambung insya Allah lewat akhir TV yang bisa dijawab dalam sesi di jam 9 nanti. Atau nanti kita akan jawab dalam sesi khusus Quran Sunnah Solution. Ya, saya pegang dulu, Mas. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul kami akan simpan. Kemudian nanti kami jawab di sesi jam 9 tersambung ke Akhir TV. Insya Allah ini pertama kali nanti kami jawab. Dan dalam sesi lain di bahasan Akhir TV setiap Kamis malam Jumat insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.